Baik, kita masih pada pembahasan tentang hal ya, belum selesai kemarin. Sudah kita ambil definisi dari al-hal. Ma'ana al-hal? Al-ismul mansub. Al-wasful mansub. Al-mufassir liman bahama min al-hayat. Lebih rincinya lagi al-wasf al-mansub. Karena hal biasanya wasf ataupun juga boleh al-ismul mansub. Isim atau wasf yang mansub yang menafsirkan apa yang belum jelas dari hayat keadaan. Hal itu datang dari 6 perkara. Yang pertama dari apa? Dari fa'il. Contohnya apa? Ja'a Zaidun rakiban. Ya. Yang kedua hal datang dari naibul fa'il. Contohnya duriba Zaidun qa'iman. Yang ketiga hal datang dari maf'ul bih. Contohnya rakibtu al-farasa musrajan. Yang keempat hal datang dari fa'il dan maf'ul. Contohnya laqitu Abdullah rakibaini. Yang keempat hal datang dari isim yang dijarkan oleh huruf jar. Contohnya apa? Maratu bihindin jalisatan. Yang keenam hal datang dari mudhaf ilaih. Contohnya ilaihi marji'ukum jami'an. Jadi jami'an adalah hal dari kaf yang merupakan mudhafun ilaih. Kemudian hal memiliki 5 hukum. Hukum yang pertama sudah disebutkan an yakunal hal nakirah. Agar hal itu nakirah. Ya, apabila hal datang dalam keadaan ma'rifah, maka bagaimana? Ditakwil dengan nakirah. Contohnya apa? Ja'a Zaidun wahdahu. Wahdahu di sini hal yang ma'rifah. Kenapa? Didhafahkan kepada dhamirha. Maka dia ditakwil dengan apa? Yang semakna dengannya itu munfaridan. Yang kedua, hal yang musytaq. Ya. Atau yang an yakuna musytaqan, agar hal itu musytaq. Kalau hal datang dalam keadaan jamid, maka diapakan juga? Ditakwil juga. Contohnya apa hal yang datang dalam keadaan jamid? Badatil jariyatu qamaran. Maknanya apa qamaran? Ya, mudhi'ah atau mudhiyah. Yang ketiga, an yakuna al-hal muntaqila. Hal itu muntaqila. Hukum hal yang keberapa? 3, yaitu agar hal itu muntaqil, tidak tetap, berubah-ubah. Seperti ja'a Zaidun rakiban, ja'a Muhammadun dhahikan. Ini dhahikan tidak selalu mengiringi kedatangan Zaid. Muntaqil, hilang, kadang datang kadang hilang, itu sifat ataupun hal yang muntaqilah. Tidak berupa wasaf yang tetap. Ya. Yang keempat, an yakuna ba'da tamamil kalam, agar dia datang setelah sempurnanya kalam. Ya. Setelah kalam itu ada musnad dan musnad ilaih. Itu maksudnya. Setelah sempurnanya kalam, setelah pada kalam itu ada musnad dan musnad ilaih. Yang kelima, tidaklah sahibul hal pada umumnya kecuali dalam keadaan ma'rifah. La yakunu sahibul hal fil ghalib illa ma'rifatan. Tidaklah terjadi sahibul hal pada umumnya kecuali dalam keadaan ma'rifah. Ini umumnya. Terkadang datang hal dalam kondisi nakirah tapi dengan musawwir. Dengan musawwir. Sampai di mana tadi terakhir kita baca ini? Syurutul hal belum? Syurutul hal. Sudah. Wal ghalib wala yakunu hal illa nakirah, bukan? Oh itu wala yakunu illa ba'da tamamil kalam, dan hal tidak terjadi kecuali setelah sempurnanya kalam. Ay ba'da jumlatin tamatin, yani setelah jumlah yang sempurna. Bima'na annahu laysa ahada juz'ai al jumlah, dengan makna bahwasanya dia hal bukanlah salah satu dari 2 jumlah. Bukan musnad, bukan musnad ilaih. Kalam itu dikatakan tam ketika ada musnad ilaih. seperti kharaja Muhammadun. Kharaja di sini al-khuruj musnad. Muhammadun musnad ilaih. Ya. Muhammadun alimun, alimun musnad. Muhammadun musnad ilaih. Sempurna. Tam. Itu yang dimaukan dengan tam. Bukan berarti kalam itu tidak butuh kepada hal, bukan. Karena dalam kondisi tertentu, seandainya kalam dibuang, halnya itu rusak. Seperti wala tamshi fil ardi maraha. Wala tamshi fil ardi maraha. Wala tamshi sudah terpenuhi di sini mustad musnad ilaih. Ada mustadnya, al-masyu musnad ilaihnya, anta. Tapi ketika dibuang marohanya rusak mananya. Janganlah kalian berjalan ke bumi, berarti di situ rusak mananya. Ditambahkan maroha baru sempurna. Sehingga boleh enggak boleh kalau kita baca Al-Qur'an berarti di situ wala tamshi fil ard. Ya, janganlah berjalan di muka bumi, kurang pas. Berhenti di maroha. Walaisa al-murad bi tamamil kalami an yakuna al-kalamu mustaghnian anhu bi dalil qouli ta'ala wala tamshi fil ard maroha, dan bukanlah yang dimaksud dengan tamamil kalam adalah bahwasanya kalam itu tidak butuh kepada hal, bukan. Dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala wala tamshi fil ard maroha. Kemudian hukum berikutnya bagi hal yang sudah barusan kita lewatkan. Walaikunu sahibul hal illa ma'rifah, dan tidak terjadi sahibul hal kecuali dalam keadaan ma'rifah. Kama taqaddama fil amthilah, sebagaimana yang telah lewat dalam contoh-contoh. Au nakiratan bi musawwih, atau nakirah tapi dengan musawwih pemboleh. Ya, di antara pembolehnya adalah ketika halnya mendahului sahibnya yang nakirah. Seperti dalam ucapan penyair limayyata muhishan talalu yaluhu kaannahu khilalu. Ya. Limayyata muhishan talalu, muhishan itu hal sahibnya nakirah, talal buing-buing artinya. Kenapa boleh apa musawihnya? Didahulukannya hal ini dari sahibnya, itulah diantara yang membolehkannya. Lima yata muhishan tolalu yaluhu ka'annahu khilalu. Maya memiliki tolal, puing-puing rumah yang ditinggalkan dalam kondisi muhishan, asing. Yaluhu ka'annahu khilalu, berkilau, mengeluarkan sinar seolah-olah khilal, sarung pedang, ya khilal, yang terbikin dari tembaga, sarung pedang yang terbikin dari tembaga. Di sini juga disebutkan beberapa musawwih yang membolehkan datangnya sahibul hal dalam kondisi nakirah. Nahu fid dari jalisan rajulun. Fid dari jalisan rajulun. Ah, ini apa di sini yang membolehkan datangnya hal dalam kondisi atau sahibnya dalam kondisi nakirah? Didahulukan, ya, halnya jalisan dari sahibnya rajulun. Fidari jalisan rajulun, kalau dibalik gak boleh. Fidari rajulun jalisan. Ya, diantara ahli Irob ada yang mengirob kufuan ahad. Kufuan sebagai hal dari ahad. Walam yakun lahu kufuan ahad. Diantara salah satu si Irobnya ada yang mengirob kufuan sebagai hal sahibnya ahad. Kenapa boleh? Ya, karena didulukan kufuan dari ahad. Sebagian yang lebih banyak lagi mi'rab ahad sebagai isimnya yakun, sedangkan kufuan sebagai khabarnya yakun yang muqaddam. Wa qawli ta'ala fi arba'ati ayyamin sawa'an. Di sini datang sawa' sebagai hal dari arba'ah yang nakirah. Tadi boleh, kenapa? Karena dia sudah dihususkan dengan idhofah. Arba'ati ayyam, 4 hari. Ya, kalau 4 ya itu terlalu umum. 4 hari khusus. Kalau 4 masih memungkinkan, 4 apa? Rumah, bulan, tahun, hari, ya. Dengan ayyam lebih khusus. Sehingga boleh datang dari hal. Sawaan hal mansub. Dan juga dalam contoh yang lain, wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun. Ya. Kenapa di sini boleh jumlah laha munzirun, itu jumlah ismiyah pada mahalnya nasab hal, hal dari apa? Qaryah. Kenapa di sini boleh? Laha mundhirun dijadikan sebagai hal bagi qaryah, padahal qaryah itu nakirah. Hah? Salam. Karena sahibnya didahului oleh apa? Nafi. Itu apa? Ma. Wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mundhirun. Korea itu nakirah, dinafikan. Maka lebih umum lagi dia. Nah, itu juga diantara bolehnya. Wa qira'atu ba'dihim, juga pada qira'ah sebagian qura, ada yang membaca walamma ja'ahum kitabu min indillahi musaddiqa bin nasab alal hal sebagai hal, karena mana sahibul halnya musaddiqa, kitab dalam keadaan membenarkan. Boleh di sini musaddiqa dijadikan sebagai hal dari kitab meskipun dia nakirah, karena dia disifati dengan syibu jumlah min indillah. Itu subisi jumlah yang datang setelah nakirah adalah sifat, sehingga lebih khusus. Kitabu min indillah musaddiqa. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Ya, terkadang datang sahibul hal dalam kondisi nakirah tidak ada musawirnya. Ya, di antaranya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau dalam sebuah hadis disebutkan shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idan wa shalla wara'ahu rijalun qiyaman. Qiyaman hal lagi rijal. Rijal di situ nakirah tidak ada musawirnya. Nakir mahdhah murni. Hanya saja dalam masalah ini boleh tidaknya datangnya hal dari nakirah yang mahdhah tidak ada musawirnya, ada dua pendapat. Yang pertama, bahwasanya ini tidak bisa dikiaskan. Yuhfad, dihafalkan apa yang datang dari kalamul Arab. Ini pendapatnya Al-Khalil Ibnu Ahmad Yunus Ibnu Habib. Yang keduanya adalah syekhnya Sibawai. Khalil dan Yunus adalah dua syekhnya Sibawai. Pendapatnya kedua mengatakan bahwasanya seperti dikiaskan, tidak berhenti pada sama'. Walau kita mendatangkan sahibul hal dari mendatangkan hal dari sahibul hal yang nakirah ketika aman dari labes kerancuan dengan yang lain, ya, dengan sifat ataupun yang lainnya. Ini pendapat dipilih oleh Sibawai dan juga dipilih Ibu Hayyan. Ya, yang barusan kita lewatin juga macam-macam hal, ya, gak perlu disebut lagi, ya, barusan kan. Pelengkapnya cukup lah insyaallah. Kemudian wuqul hal dzarfan au jaron wa majrurun au jumlatan, datangnya hal dalam bentuk dzarf, jar majrur dan jumlah. Wa taqul halu dzarfan nahu raaitul hilala baina sahabi, dan hal datang dalam bentuk dzarf, contohnya raaitul hilala baina sahabi, saya melihat bulan sabit di antara awan. I'rabnya bagaimana? Raaitul hilala fi'lun wa fa'il, terus ra'a fi'lun madhi mabni ala sukun itisalihi bi dhamiri raf'i mutaharrik ata, ya, al hilala Ya, baina zarful zaman atau makan? Ya, zarful makan. Ya. Kadang baina bisa makan, bisa zaman. Di sini makan. Baina zarful makan mansub wa alamatu nasbi. Ya, wa huwa as-sahabi mudhafun ilai majrur. Syibu jumlah fi mahali nasbin alal hal. Jadi syibu jumlah baina sahabi fi mahali nasbil hal. Kemudian sebelum itu kita sebutkan tentang hukum. Hukum boleh tidak didahulukannya hal dari sahibnya. Boleh ya mendahulukan hal dari sahibnya. Baik sahibnya itu marfu ataupun mansub. Contoh didahulukannya hal dari sahibnya yang marfu adalah ja'a dhahikan Zaidun. Ja'a dhahikan Zaidun. Di sini bahikan adalah hal dari Zaid didahulukan dari sahibnya. Yang mana sahibnya di sini marfu. I'rabnya jelas ya. Ja'a fi'lun madhin mabni al-fath bahikan hal mansub Zaidun fa'il marfu. Ya. Contoh hal yang datang dari sahibnya yang mansub adalah darabtu. Ya. Maktufan Muhammadan misalkan. Atau darabtu maktufan al-lissa. Ya. Darabtu maktufan al-lissa. Boleh. Adapun kalau sahibul halnya majrur, dijarkan oleh huruf jar asli, maka tidak boleh didahulukan hal di atas sahibnya, menurut jumhur ahli nahu. Jadi kalau sahibul hal tadi boleh didahulukan dari sahda atau hal boleh didahulukan dari sahibul hal yang marfu dan yang mansub. Adapun dari yang majrur, kalau dia sahibul halnya dijarkan oleh huruf jar yang asli, maka tidak boleh, kata jumhur. Adapun kalau sahibul halnya dijarkan dengan huruf jar tambahan, maka boleh. Contohnya, Ma ja'a min ahadin rakiban. Boleh kita dahulukan di sini halnya ma ja'a rakiban min ahadin. Hal dari yang majrur ahad. Mengapa boleh? Karena ahad di situ dijarkan oleh huruf jar tambahan min. I'rabnya bagaimana coba? Ma ja'a min ahadin rakiban. Ma harfu nafi. Ya, ma nafi ja'a fi'lun madhi. Mabni al-fath la mahala lahu min al-i'rab min ahadin min harful jar az-zaid. Ahadin isim majrurun apa lafzan ya, ataupun dia marfu fa'il marfu wa alamat rafi ad-dhamma al-muqaddarah. Ya, mana min dhuhuri apa istighal mahal fi harful jar. Ya, sibuk tempatnya dengan masuknya huruf jar ini. Ya. Harokatnya muqaddarah. Rakiban hal. Boleh kita dahulukan halnya. Ma ja'a rakiban min ahadin. Ya, kenapa? Karena ahadin meskipun dia isim majrur tapi dijarkannya oleh huruf jar zaid. Adapun kalau dijarkannya dengan huruf jar yang asli maka tidak boleh. Seperti marartu. Ya, rakiban bi zaidin. Kalau kita maksudkan rakiban untuk hal bagi Z, tidak boleh. Kemudian hukum asal dari hal itu mufrad. Ya, terkadang dia datang dalam kondisi jumlah atau syibu jumlah. Seperti dhorof, jar majrur atau jumlah. Contoh dzaraf tadi, raaitu al-hilala baina sahabi. Contoh jar majrur, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Fi zinati jar majrur fi mahalli nasbin ala al-hal. Hal dari apa fi zinati? Dhamir yang ada pada kharaja, yang balik pada qarun. Karena fi zinati itu datang setelah yang ma'rifah, dhamir huwa yang kembali kepada qarun, maka dia di'rab sebagai hal. Fa kharaja 'ala qaumihi fi zinatihi. Ya. Kemudian wa ta'allaqani bi mustaqarr, bi mustaqirrin aw istaqarra mahdhufain wujuban. Dan keduanya jar majrur dan dzaraf apabila jatuh sebagai hal, keduanya berkaitan dengan mustaqir atau istaqarra yang dibuang secara wajib. Sebagian mengatakan bahwasanya tempat bergantungnya dzaraf dan jar majrur itu, yaitu mustaqir atau istaqarra, itulah hal secara hakiki. Bagi yang mereka yang menakdirkannya mustaqirran, berarti halnya mufrad, ya kan? Bagi yang mereka menakdirkan istaqarra, maka halnya jumlah. Tapi dalam i'rab boleh dikatakan dengan i'rab tadi, fi zinati jar majrur fi mahalli nasbin 'ala al-hal. Meskipun pada hakikatnya halnya adalah muta'allaknya itu, yaitu lafaz mustaqir ataupun istaqarra atau yang semisalnya. Wa taqa'u wa yaqa'u jumlatan khabariyatan, dan hal terkadang datang dengan dalam bentuk jumlah khabariyah. Hal datang kadang dalam bentuk jumlah khabariyah. Ya, dan apabila hal datang dalam bentuk jumlah khabariyah, maka diharuskan untuk jumlah tadi diberikan rabit. Ya. Yang mengikat jumlah ini dengan sahibnya, agar tidak menjadi jumlah yang asing. Mungkin kita sebutkan ya syarat dari syarat-syarat jumlah yang dia bisa jatuh sebagai hal. Yang pertama, antakuna al-jumlah al-khabariyah. Antakuna al-jumlah tu khabariyatan, agar jumlahnya jumlah khabariyah. Antakun al-jumlah tu khabariyatan, agar jumlahnya jumlah khabariyah. Dan yang dimaukan dengan jumlah khabariyah bukan jumlah mubtada khabar, bukan, tapi jumlah khabariyah, khabariyah yang merupakan lawan dari insya. Insya, jumlah insya itu adalah jumlah yang maknanya, maknanya itu muncul ketika dilafazkan. Ketika dilafazkan, ketika belum dilafazkan enggak ada kenyataannya di luar tadi. Ya. Idrib itu juga termasuk jumlah insya'iyah. Jumlah tolabiyah juga yang rajih termasuk insya'iyah. Akad-akad, fi'atuka, dan semisalnya itu jumlah-jumlah insya'iyah. Jadi muncul maknanya ketika diucapkan lafadznya. Kalau khabariyah sebelum diucapkan ada dalam prakteknya. Seperti qawma Muhammad sebelum kita ucapkan ada, terjadi itu qiyamu Muhammad. Di sini disebutkan jumlah khabariyah adalah jumlah yang tahtamil as-sidq wal-kadzib, jumlah yang bisa menerima al-sidq wal-kadzib. Ketika diucapkan bisa dikatakan shadaqta apabila mencocoki al-waqi', atau kadzabta apabila menyelisih al-waqi'. Ada orang berkata kharaja Muhammadun, kalau benar dengan kenyataan bisa dikatakan shadaqta, kalau keliru kadzabta. Ada pun jumlah insya'iyah tidak bisa, seperti jumlah insya'iyah contohnya sebagai jumlah akad, ya fi'tuka hadhihi sayyarah, saya jual ini mobil, enggak benar, enggak pas. Atau juga istifhamiyah, aina Muhammadun, shadaqta, enggak bisa. Atau jumlah amr juga, idri Muhammad, shadaqta, enggak bisa. Itu insya'iyah berarti. Jadi syarat yang pertama dari jumlah haliyah adalah agar dia berupa jumlah khobariyah. Jumlah khobariyah ada yang ismiyah, ada yang fi'liyah, iya kan? Ismiyah Muhammadun alimun, kalau benar shadaqta, bisa menerima ini tasdiq. Nah, kalau dusta kadzabta, bisa menerima takdzib. Iya. Atau fi'liyah, kharaja Muhammad. Iya. tidak boleh jumlah haliyah dalam bentuk insya'iyah ittifaqan dengan kesepakatan ahli nahu. Ya. Kenapa? Karena hal itu kedudukannya seperti sifat, dan yang namanya sifat tidak datang dalam jumlah dalam bentuk jumlah insya'iyah. Syarat yang kedua, agar jumlah tersebut mustamila ala robit, mencakup robit, pengikat, yarbituha bilhal, yarbituha bilhal, ya, yang mengikat jumlah tersebut ya dengan sahibnya. Imma al-wawu, kadangkala robitnya itu wawu atau domir, atau keduanya, wawu dan domir sekaligus. Yang ketiga, agar jumlah haliyah itu bukan jumlah ta'ajubiyah, bukan jumlah ta'ajubiyah. Ini juga masuk insya juga ya. Yang keempat, antakun al-jumlah khaliyah min dalil istiqbal, min dalil istiqbalin, agar jumlah tersebut kosong dari tanda yang menunjukkan istiqbal yang akan datang. Sawisin, saufa, itu tanda-tanda istiqbal. Ataupun nawasib, an, lan, dan misalnya. Ataupun ada utus syarat, ini juga sama menunjukkan istiqbal. Tamanni, taroji, apalagi tamanni, taroji masuk insya. Ya. Dan kosong dari fa. Nah itu, syarat dari jumlah untuk bisa dia jatuh sebagai hal. Yang pertama khabariyah, ya, bukan syaiyah. Yang kedua mencakup robit, apakah wawu ataupun bomir atau keduanya. Yang ketiga tidak mengandungi makna ta'ajubiyah atau tidak berupa jumlah ta'ajub. Yang keempat kosong dari tanda-tanda istiqbal. Ya cukup dulu sampai di sini. Sebelum diakhiri barangkali ada yang mau ditanyakan. Contohnya enggak boleh. Ya. Seperti ta'jubiyah ya. Marotu bi Zaidin ma ahsanahu misalkan. Apanya? Kalama. Ma ahsanahu misalkan. Alangkah baiknya. Apanya misalkan? Ya, seperti itu lah. Marotu misalkan bi Zaidin, saya melewati Zaid, ma ahsanah, alangkah bagusnya dia. Ini kan ta'jubiyah. Kamu enggak boleh jadikan mahsanah sebagai apa? Sebagai hal, karena dia ta'jub. Ya. Saya melewati Zaid dalam keadaan alangkah baiknya Zaid. Ma ahsana qaulahu misalkan, marud bi Zaidin ma ahsana qaulahu, enggak boleh. Ya. Yang lain? Ya. Hal yang ya yang pas. Contohnya apa yang di situ? Yang jamin mustaq qamar ya. Iya, yang pas. Mau yang dimaukan apa gitu. Baratil jariyah itu qamaron, maksudnya apa? Kenapa jariyah tadi diserupakan dengan qamar? Karena dari sisi terangnya tadi. Iya. Berarti itu yang dimaukan disebutkan. Mudhi'ah, bersinar. Gitu. Kalau bulatnya enggak mungkin. Iya kan? Iya kan? Kalau masalah bulatnya enggak mungkin. Maksudnya terang ya. Ya orang itu diserupakan dengan bulan karena terangnya ataupun keindahannya. Ya. Yang pas lah, ya. Atau tadi bada al-ghulamu asadan. Apa berarti tabelnya? Hah? Sujan tadi kan berani ya kan, tadinya berani asadan kan dia jamit ditakut yang suja gitu. Cukup ya, subhanallah bihamdik, syukur lillahi wa ta'ala, wa salawat.